yang ada mengetahui, ya, al-jais alladzina usibunahum, pasukan yang memerangi Khawarij itu, mengetahui maqilalahum, besarnya keutamaan yang dikatakan, yang disebutkan tentang mereka, tentang pasukan yang membasmi Khawarij, ala lisani nabiyihim, melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, lattakalu, kata Ali radhiyallahu anhu, lattakalu, sungguh mereka akan bersandar alal amal, ya, bersandar dengan amalan membasmi Khawarij dari amalan-amalan yang lainnya, akan bersandar dan merasa cukup dengan itu karena besarnya keutamaannya, pahalanya, sehingga, ya, jika bersandar dengan itu sudah bisa mewakili amalan yang lain. Ini menunjukkan besarnya keutamaan membasmi Khawarij. Ali radhiyallahu anhu mengatakan ini kepada pasukannya, mentarghib, dalam rangka mentarghib mereka untuk ta'awun bersama Ali radhiyallahu anhu memerangi Khawarij di Nahrawan. Nah, Ali mengatakan apa? Law ya'lamul jaisul ladina yusibunahum maqila lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam lattakalu ala al-amal. Seandainya pasukan yang memerangi mereka, membasmi mereka, mengetahui besarnya, ya, apa yang dikatakan tentang mereka, keutamaan, melalui lisan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka akan beramal, mereka akan bersandar dengan amalan memerangi Khawarij dari amalan yang lain. Berarti kan tidak main-main, besar keutamaannya. Nah, karena yang dibasmi ini adalah syarrul khalqi wal khaliqah. Yang dibasmi adalah sejelek-jelek makhluk yang ada di muka bumi. Nah, dalam hadis yang lain, na'am, dikatakan bahwa yang dibunuh oleh Khawarij adalah sebaik-baik korban. Nah, karena yang membunuhnya adalah sejelek-jelek makhluk. Naam. Allahumma, kata Syekh Rabi, Allahumma inna na'udhu bika minal hawa wa dhalal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu dan kesesatan. Ibadun qad yakununa, kata Syekh Rabi selanjutnya, ibadun qad yakununa mukhlisina fi qiraatihim. Mereka adalah hamba-hamba yang boleh jadi mereka ikhlas pada bacaan Quran mereka, wa salatihim, ikhlas pada salat mereka, wa siyamihim, ikhlas pada puasa-puasa mereka, allati la yalhaquhum fiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bacaan mereka, salat mereka, puasa mereka, ya, yang para sahabat saja tidak bisa menyaingi mereka, ya, saking giatnya mereka melakukan ibadah-ibadah itu, dan boleh jadi mereka ikhlas. Tetapi inqalabat dhamman lahum, justru bacaan Quran mereka, salat mereka, puasa mereka itu berbalik, bukan menjadi pujian, bukan menjadi mangkobah bagi mereka, tetapi justru menjadi dhamman, inqalabat dhamman lahum, justru itu menjadi celaan terhadap mereka. Wa alamatan ala dhalalihim, dan tanda kesesatan mereka. Nah, kok bisa? Orang rajin baca Quran, puasa, sholat, kok malah itu jadi tanda kesesatan? Nah, karena sahabat saja tidak seperti itu. Padahal jika berbicara tentang semangat, hirus alal fadail, alal khair, perhatian dan semangat untuk mengejar keutamaan dan kebaikan, sudah tidak ada yang bisa mengalahkan sahabat. Sudah tidak perlu dibahas lagi sudah. Khairul qurun, mereka sebaik-baik generasi. Nah, ya, dalam hal as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah, tidak perlu dibahas lagi sudah. Muttafaqun alaih. Sudah ijma'. Ternyata sahabat saja tidak seperti itu baca Qur'annya. Sholatnya tidak seperti mereka. Puasanya tidak seperti mereka. Berarti kan itu yang mereka lakukan berarti tidak beres. Nah, berarti yang mereka lakukan tidak beres. Karena beda dengan sahabat. Nah, melampaui apa yang dilakukan oleh sahabat. Ekstrim, berlebihan. Nah, oleh karena itu justru menjadi tanda penyelisihan mereka terhadap sahabat, ya, itu menjadi khasnya mereka, bacaan mereka seperti itu, sholatnya mereka seperti itu, puasanya seperti itu, jadi khasnya mereka di masa itu, ya, dan menyelisihi sahabat justru itu menjadi tanda mereka sesat. Wahum ma'adhalika indallahi wa rasulihi sufahaul ahlam. Bersama dengan itu mereka di sisi Allah dan Rasulnya mereka tergolong sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh pikirannya, pendek pikirannya. Nah, tidak punya pertimbangan maslahat dan mafsadat, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Tidak bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Nah, bisa-bisanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat kafir. Bagaimana caranya sahabat kafir? Nah, dikafirkan sahabat oleh mereka. Ini juga sufahul ahlam, bodohnya mereka. Sahabat kok dikafirkan? Nah, padahal mereka tahu agama Islam melalui jalurnya sahabat. Sampai Al-Quran kepada mereka, sampai hadis-hadis Nabi SAW kepada mereka melalui sahabat. Nah. Nah, ini menunjukkan bodohnya mereka. Lam tashfa' lahum hadhihi al-ibadatu al-madniyah. Tidak bisa menolong mereka ibadah mereka yang banyak itu, yang giat itu. Itu ternyata tidak menolong mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Allati ansabathum washarathum, ibadah mereka yang giat tersebut yang membuat mereka berdiri tegak di malam hari, ya, menahan kantuk, ya, meninggalkan tidur. وتحملوا فيها حر العطش. Nah, حر العطش, dan mereka membebani diri, menahan, ya, menabahkan diri untuk menahan haus. Nah, ya, beratnya, panasnya, kering di leher karena mereka berpuasa di siang hari. Wa mu'anata as-sahar, dan mereka menabahkan diri untuk menahan tidur di malam hari demi untuk bisa berdiri, tegak berdiri, salat, baca Quran. Wal khaufu min Allah, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menabahkan diri untuk terus menjaga takut mereka kepada Allah. Begitu. Nah, ternyata itu semua tidak bermanfaat buat mereka. Lam tashfa' lahum indallah. Hal itu tidak bisa menolong mereka di sisi Allah. Fahum syarrul khalqi wal khaliqah. Fahum syarrul khalqi wal khaliqah. Maka mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang ada di muka bumi. wa yamruquna min ad-dini, dan mereka keluar dari agama saking ekstrimnya. Muruq as-sahmi min ar-ramiyah, seperti melesat keluar anak panah dari sasarannya karena kerasnya. Walau adrakahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati zaman keluarnya mereka, laqatalahum qatl adin wa iram, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi akan memerangi mereka, membasmi mereka seperti Allah membinasakan Na'am, kaum Ad dan Iram. Dan ini dikerjakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu Na'am salah satu dari al-khulafa ar-rasyidin yang terakhir yang mendapati keluarnya mereka, memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali yang merealisasikan Na'am apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, membasmi mereka di Nahrawan, pada perang besar di Nahrawan, ya, dan mayoritasnya mereka, ya, dibasmi dan dibunuh di sana. Hanya ada beberapa pentolan-pentolannya yang lolos. Nah, itu pun setelah upaya munasohah, menasihati mereka dan mengutus Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan mereka dan mematahkan hujah-hujah mereka, sehingga sebelum perang itu terjadi mayoritas dari mereka sudah rujuk, sehingga tersisa sedikit itu yang diperangi. Nah, tayyib, ini salah satu dalil tentang tahdir dari kelompok sesat. Oleh karena itu kata Syekh Rabi' hafizahullah, ainal mudafi'una an ahlil bid'ah, mana mereka itu yang melakukan pembelaan terhadap ahlul bid'ah, alladzina qad yakununa adalla min haula, ahlul bid'ah yang mereka bela itu adalah orang-orang yang boleh jadi mereka itu lebih sesat daripada khawarij. Aina al-mudafi'un anhum fi dhilli dhalika al-manhaj al-gharib al-mukhalif li manhaj Allah wa rasulih, mana mereka para pembela ahlul bid'ah dalam naungan manhaj yang asing yang menyelisihi manhaj Allah dan Rasulnya, manhaj yang menyerukan muwazanah, manhaj ikhwanul muslimin yang menyerukan muwazanah, perimbangan, ya, muwazanah artinya kalian jangan hanya lihat kesalahan mereka, jangan hanya lihat kesesatan mereka, lihat juga kebaikan mereka, lihat juga, ya, kebaikan-kebaikan mereka. Mereka punya kesalahan, mereka punya kebaikan, ya, diimbangkan. Jangan hanya kesalahannya saja yang diangkat kemudian mereka dicerca, mereka juga harusnya dipuji, mereka punya kebaikan. Nah, khawarij, nah, ibadahnya luar biasa, bacaan Qurannya, sholatnya, puasanya, lah, bukannya dipuji malah dicela dengan itu oleh Nabi SAW. Nah, jadi tidak ada manhaj muwazanah. Namun itu yang mereka serukan, manhaj ikhwan muslimin, untuk menolak manhaj tahdzir. Menolak manhaj tahdzir berarti menolak manhaj Allah dan Rasulnya. Karena manhaj tahdzir adalah manhaj Allah SWT dalam Al-Quran. Kalau kita lewati dari Al-Quran, manhaj tahdzir adalah manhaj Rasulullah SAW. Sebagaimana pada hadith-hadith yang telah kita lewati, termasuk hadis yang kita bicarakan sekarang, tahdzir Nabi SAW terhadap khawarij, dicela habis-habisan, ya, hatta ibadahnya dijadikan alamat tanda kesesatan, tidak ada pujian sama sekali kepada mereka. Nah, tahdzir terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang sesat dari umat ini, meskipun kesesatannya tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Nah, dari 72 golongan yang sesat dari kan ahlu bid'ah al-ahwa, antara Na'am kesesatannya, bid'ahnya, tingkatannya kefasikan, atau Na'am dosa kecil, yang jelas sesat, ya, bid'ah, maka harus ditahdir. Nah, tanpa harus dipuji-puji. Nah, dipuji bukan tahdzir namanya. Namun itulah manhaj gharib, manhaj asing, manhaj aneh, manhaj asing yang menyelisihi manhaj Allah dan Rasul yang mereka alu-alukan. Maka orang-orang yang membela ahlul bid'ah bernaung di bawah manhaj tersebut. Aina al-mudafi'una 'anil rawafid wal quburiyyin was-sufiyyin wal asy'ariyah wal hizbiyyin? Mana orang-orang yang membela, mereka itu yang membela, memberikan pembelaan terhadap Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Ya, mereka keluar dari Islam. Nah, karena Syiah itu kan terbagi-bagi. Nah, khususnya Syiah Rafidhah di zaman kita, mereka di atas akidah imamiyah Itsna Asyariyah. Naam, yang meyakini adanya 12 imam mulai dari Ali, kemudian Al-Hasan, Al-Husain, ya, dan seterusnya. Yang terakhir mereka tunggu Al-Mahdi yang tidak kunjung datang. Naam, ada khurafat mereka. Naam. Akidahnya Khomeini dan kawan-kawannya, mereka kufar. Nah, pada mereka kekufuran, kesyirikan. Nah, ya, menuhankan selain Allah SWT, tidak mengenal Allah, tetapi yang dikenal adalah Tuhan mereka adalah Ali, Al-Hasan, Al-Husain. Nah, ayyib istri itu dibela, dipuji seperti yang dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi Al-Mubtadi Ad-Dal Al-Ikhwani. Nah, memuji tokoh Rafidah dan tokoh Sufi, tokoh liberal, ya kan, masih ingat saya disampaikan Ali Hasan Al-Halabi memuji risalah tulisan, nah, yang ditakrir di Urdun, yang di isinya adalah bahwa seruan, ya, penyatuan agama, persaudaraan umat beragama, kebebasan beragama, inilah yang mewakili Islam yang adil. Siapa yang tanda tangan? Tanda tangan adalah tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh liberal. Nah, kemudian dipuji habis-habisan oleh Ali Hasan Al-Halabi, inilah Islam, ya, mewakili wasatiyatul Islam, keadilan Islam yang telah dibenarkan oleh tokoh-tokoh ulama terpercaya. Nah, padahal tokoh-tokoh ulama yang terpercaya yang dia maksud siapa? Tokoh-tokoh Rafidhah, Sufi, liberal, tokoh-tokoh Wahdatul Wujud. Sebenarnya telah kita lewati, bisa di rajik kembali naam kitab Al-Bayan. Naam, nanti kita baca Al-Bayan bantahan Syekh Rabi terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili. Naam. Jadi mana mereka itu yang membela Rawafid? Yang membela wal kuburin, membela para penyembah kubur. Naam. Rawafid para penyembah kubur. Naam. Was-sufiyyin, ya, pembela orang-orang Sufi yang ekstrimnya mereka sudah disinggung tadi adalah para penganut Wahdatul Wujud. Wal Asy'ariyah. Nah, penganut Wahdatul Wujud, kaum ekstrim Sufi, Ghulatul Sufiyah penganut Wahdatul Wujud dan Hululiyah, ini juga di luar Islam. Karena Wahdatul Wujud, ajaran itu di luar Islam. Nah, kekufuran yang nyata. Yang meyakini bahwa wujud ini semua wujud Allah. Nah, lampu-lampu ini, kabel-kabel ini, tembok-tembok ini semua ini, ya, tisu ini apa semua ini wujud Allah semua ini katanya. Na'udzubillah. Nah, yang suci, yang najis dan seterusnya wujud Allah semua. Asyhadu. Nah, maka tokoh mereka menyalahkan Nabi Musa alaihissalam ketika mengingkari kaumnya menyembah anak sapi, kata mereka, Bani Israel menyembah anak sapi. Itu tidak salah. Karena anak sapi itu wujudnya Allah. Jadi mereka menyembah Allah ketika menyembah anak sapi. Nabi Musa salah. Coba. Nah. Ini semua bukan muslim. Itu dibela. Tokoh-tokoh sufi seperti itu dibela. Bahkan dikatakan ulama. Thiqat terpercaya. Mau dibawa kemana umat ini oleh mereka? Nah. Para penyembah kubur. Nah, menyembah kubur, menuhankan kubur, berdoa kepada penghuni kubur, dan seterusnya. Nah, ini juga keluar dari Islam. Juga dibela. Nah. Wal asyairah. Dan membela asyairah pun asyairah tidak sampai pada kekufuran. Nah. Wal asyairah termasuk dari 72 golongan. Nah. Yang sesat. Tingkatannya hanya na'am pada tingkatan kefasikan. Wal hizbiyyin, dan membela para hizbiyyin. Na'am. Yang na'am memperjuangkan hizbiyah mereka, memperjuangkan kelompok mereka demi kepentingan kelompok mereka. Na'am, bukan demi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu hizbiyyun. Ya, masih ingat definisi hizbi? Pernah saya sampaikan dari Syekhuna Mukbir rahimahullah beliau sering murajaah menanyai murid-muridnya, "Mal farqu bainas sunni wal hizbi ya bana'i?" Anak-anakku, siapa yang tahu apa perbedaan antara sunni, salafi dan hizbi? Naam. Syekh, sunni salafi itu adalah yuwali wa yu'adi lillahi wa li rasulih, li kitabillahi wa li sunnati. Nah, sunni salafi adalah orang yang loyalnya, ya, cintanya, loyalnya, dukungannya, kebenciannya dan permusuhannya demi Allah dan Rasulnya, demi Al-Quran dan As-Sunnah. Hizbi yuwali wa yu'adi li hizbi. Sedangkan hizbi adalah orang yang cintanya, loyalnya, dukungannya, kebenciannya dan permusuhannya demi kepentingan hizibnya, demi kepentingan golongannya, kelompoknya, partainya. Itu bedanya. Nah, hizbiyun seperti itu dibela. Ya. Aina al-mudafi'un wal-munafihun 'anil aqlani 'anil aqlaniyyin al-'asriyyin wal-jahmiyatil mu'attilin? Mana mereka itu yang memberi pembelaan kepada, ya, orang-orang yang mengagungkan akal dan menjadikan akal sebagai timbangan, sebagai barometer kebenaran. Kebenaran diukur dengan akal-akal mereka, dengan logika-logika mereka. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah benar tidaknya itu ditimbang dengan logika mereka. Jika tidak sesuai logika mereka, maka ditolak. Nah, di kalangan Mu'tazilah. Nah, itu prinsip mereka. Al-Jahmiyah. Nah, kaum Jahmiyah yang naam, mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasih tertinggi Allah. Mereka menolak bahwa Musa alaihissalam adalah Kalimullah, adalah orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka menolak Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat cinta, tidak bisa mencintai, Allah tidak bisa berbicara, dan seterusnya. Allah tidak punya sifat. Nah, yang ujung-ujungnya Allah tidak ada. Karena tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu pun kecuali sesuatu yang berwujud kecuali ada sifatnya. Jika tidak ada sifatnya itu tidak ada namanya. Nah, itu semua dibela. Nah, ya, dibela. Balil mudafi'una an ahli al-bid'ah qad dhammu ila hadhihi al-bid'ah bid'at al-khawarij. Bahkan mereka yang membela ahlul bid'ah, ahlul bid'ah yang dibela itu, qad dhammu ila hadhihi al-bid'ah, mereka telah menggabungkan bersama bid'ah-bid'ah yang mereka miliki, bid'at al-khawarij, bid'ah khawarij. Nah, sudah terjerumus juga dalam bid'ah Khawarij. Khawarij. Teroris merajalela di mana-mana. Nah. Dan di masa kita sekarang ini mereka mereka berada di dalam tubuh ikhwan muslimin. Nah, ikhwani khawariji. Ini semua bid'ah-bid'ah yang kita dapati ini. Iya, al-bid'ah al-kubra, bid'ah-bid'ah besar. Sudah kita dengar bid'ah-bid'ah yang tingkatannya sampai tingkatan kufur. Nah, sebagainya kefasikan. Ini bid'ah-bid'ah ini ada pada Sayyid Qutb. Ada pada Sayyid Qutb. Kemudian Sayyid Qutb dibela. Nah, dipuji. Nah, masuk misalkan Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Al-Misri. Nah, Abu Hasan Al-Misri. Nah, Al-Ikhwan Al-Mubtadi, termasuk yang memuji dan membela Sayyid Qutb. Nah, dan yang lainnya. Jadi yang punya manhaj-manhaj seperti itu, manhaj ikhwan ini tadi, Abu Hasan, Ali Hasan. Nah, maka kita dapati mereka membela ahlul bidah, membela Sayyid Qutb, membela, ya, menokohkan, membela, memuji tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh liberal. Tadi Ali Hasan habis secara khusus sudah disampaikan. Nah, ini manhaj ikhwan. Manhaj yang fleksibel. Nah, longgar, bisa merangkul semua umat. Nah, ya, tidak ada tahdir. Nah, mau dibawa ke mana umat? Ruafid bagus, ya. Khuburiyun bagus, Sufiyun bagus, Jahmiyah bagus, Aqiliyah bagus, bagus semua. Hancur. Ini manhaj yang sangat berbahaya. Nah, karena itu harus ditahdzir dan diingatkan, ya, umat dari bahayanya manhaj tersebut. Tahdzir dari tokoh-tokohnya, Ali Hasan, Abu Hasan, nah, Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Rabi menutup, man billahi 'alal haqqi wal 'adl. Siapa demi Allah yang sebenarnya berada di atas kebenaran dan di atas keadilan? Siapa? Kalau kami dianggap tidak adil, kita dianggap tidak adil dengan manhaj tahdzir, tidak adil karena mereka, ya, disesatkan saja, dicerca dan tidak disebut kebaikannya. Terus bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Allah dalam Al-Qur'an, rasulnya dalam sunnahnya mentahdzir dari mereka-mereka itu dan tidak menyebut kebaikannya. Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil. Nah, jadi siapa sebenarnya yang di atas kebenaran, di atas keadilan? Bisa diketahui sekarang berdasarkan dalil-dalil yang ada. Amman yuhadziru min ahlil bid'ah nushan lillahi wa dinihi wal muslimin. Apakah yang mentahdir dari ahlul bid'ah dalam rangka memberi nasihat untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti agamanya, dan nasihat untuk kaum muslimin agar mereka beriman kepada Allah dengan benar, beragama dengan benar, apakah dia yang melakukan tahdzir seperti ini demi nasihat ini tadi, ini yang di atas kebenaran dan keadilan? Am haula, atau mereka-mereka itu yang memuji Rafidhah, Syiah Rafidhah, para penyembah kubur, sufi dan seterusnya kita dengar tadi. Nah, mereka yang di atas kebenaran, di atas keadilan, mereka yang benar sehingga mereka yang diikuti. Al-jawab wadih, jawabannya jelas berdasarkan, ya, kajian kita ini dan dalil yang telah kita dengar. Walhamdulillah. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan. Nah, apakah seorang yang bermanhaj terlalu ekstrim seperti golongan Al-Haddadi, atau hajuri haddadi. Nah, hajuri haddadi. Seperti kata Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hajuri haddadi. Nah, bahkan kata Syekhuna Al-Murabbi Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Nah, seandainya munculnya Yahya Al-Hajuri sebelum munculnya Al-Haddadi, maka ya, firqa itu, ya, golongan sesat itu disebut Al-Hajuri, bukan Haddadi. Nah, Haddadi yang disebut Hajuri. Hajuri ekstrimnya luar biasa. Nah, keluar dari manhaj salaf. Nah, keluar dari manhaj salaf. Mereka menjadi satu golongan. Nah, disebut hajawirah hajuriyun. Yakni ta'assub fanatik kepada hajuri. Nah, begitu pula al-haddadiyun. Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atafi jazakum wa khairan. Subhanallah, bihamdika, al-asafi.